kelompok itu akan dia berbuat yang tidak baik. Silakan cek, begitu tidak baik, yang lain mengingatkan. Silakan Anda perhatikan misalnya baik-baik. Taruhlah misalnya, saat saya ceramah seperti ini, tiba-tiba ada satu orang, misal, sibuk dengan mengerjakan apapun, dan diduga tidak baik, yang lain akan mengingatkan. Ada saya sedang ceramah, tiba-tiba misalnya, ada orang iseng, ngambil spidol, tiba-tiba coret-coret ini, yang lain akan mengingatkan. Bahkan jangankan yang lain bersikap, ya maaf, urusan papan tulis kepleset, yang heboh semuanya. Ambil. Itu biasa. Jadi ketika umumnya orang berkelompok, maka sifat ummiyah cenderung hadir pada dirinya. Kalau ada keluh kesah, dia diungkapkan seperti anak keluh kesah pada ibunya. Ya, makanya perempuan disebut nisa. Kenapa disebut nisa? Apa artinya nisa? Perempuan. Kalau sendirian dia mar'ah, kalau banyakkan dia nisa. Kenapa disebut nisa? Dari kata nasa. Nasa itu artinya salah satunya sifat yang gemar menceritakan apa yang dirasakan. Bukan curhat, tapi cenderung menceritakan apa yang dirasakan. Dan yang ada masalah kadang-kadang, maaf, dilarang kemudian dalam Quran, disebut surahnya surah keempat An-Nisa di ayat 34. Quran memberikan peringatan, sifat ini jangan sampai mengeluarkan apa yang terlarang. Karena memang judulnya pengajian, tapi ketika cerita yang diceritakan suaminya. Ini yang repot. Jeng, apa kabar? Baik, sehat. Keluarga bagaimana? Baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Masalah. Itu yang repot, Pak. Iya, saya juga begitu ya, tuh. Datang yang satu, kenapa? Gitu, gak nyangka ya, nyangka. Tuh. Ini repot nih. Maka nanti di Quran surah keempat, ayat 34, perempuan-perempuan kalau sedang berkumpul, itu dilarang langsung oleh Allah untuk menceritakan tentang suami-suaminya. Awas, fassanihatu, ciri perempuan salihah cuma dua. Qanitatun, taat pada suaminya, ketika taat pada Allah dengan cara menaati suami ketika ia minta yang baik-baik. Jadi kalau suami minta yang baik, kemudian ibu taati, itu surganya di situ, Bu. Mah, pakai kerudung ya, insyaallah, Pak. Besok ke ta'lim ya, insyaallah. Malam kita tahajud ya, insyaallah. Siap. Begitu Anda katakan itu, turunlah lewat lisan Nabi. Tersebut di hadis riwayat At-Tirmidzi. Lihat kalimatnya. Idza shallatil mar'atu shalataha. Kalau seorang istri, perempuan cukup sholat fardu saja. Ibu enggak pernah sholat sunnah selama hidupnya. Wa shamat shamaha, dan puasa Ramadan saja, tidak pernah puasa sunnah selainnya. Perhatikan baik-baik. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh. Wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya kepada apa yang dibenarkan oleh Allah, hukum-hukum Allah. Qila laha yaumal qiyamati, maka akan dikatakan padanya saat kiamat terjadi, saat dihisab. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Udah langsung aja masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Ya. Tidak cukup dengan amin, subhanallah dan sebagainya, tidak. Ya, ayo kerjakan dulu, maksimalkan dan seterusnya, gitu ya. Itu ingat, itu kalau yang Allah mintakan baik. Tapi kalau suami minta pada yang tidak baik, Anda berhak menolaknya dengan cara yang lembut. Misal, suami minta ada pertemuan suruh buka hijab misalnya. Mah, saya ada family gathering ini, yang lain enggak pakai hijab, kamu pakai hijab. Copot dulu ya. Ya paling cuma 30 menit dah, setelah itu pakai lagi. Ibu boleh menolak tapi dengan cara yang lembut. Pa, saya dididik dari kecil supaya pakai hijab. Sampai sekarang mama sudah enggak ada. Ini pahala terbaik yang saya bisa salurkan untuk mama. Saya takut kalau saya dibuka hijabnya tiba-tiba saya diwafatkan oleh Allah. Bagaimana status saya? Mungkin dengan kita datang saya berhijab barangkali ada dakwah untuk yang lain. Kan rezeki sudah diatur, Pa. Tapi surga kita yang belum teratur. Jalan baik-baik itu lebih bagus, Bu. Ya, boleh menolak, tapi ingat dengan cara yang lembut. Ya, mah, bukalah cuma 30. Apa? Wah, itu cari masalah. Hah? Sampai mana tadi? Jadi, ya, kecenderungan cerita. Anda kumpul kecenderungan cerita. Kumpul kecenderungan muncul ide-ide baru. Ini ada sinergi. Ya, bukankah teman-teman ketika ngobrol, tanya pekerjaan apa, aktivitas apa sekarang? Ya, kemudian tiba-tiba nyambung aja. Oh iya, saya juga di situ, saya juga di sini. Akhirnya, yuk kita kompakkan, kasih kartu nama, kasih ini, kasih itu. Itu yang disebut dengan ummat, dari kata memiliki sifat ummiyah dengan huruf ta di akhirnya. Paham sampai sini? Baik, jadi satu, kalau disebutkan ummat berarti kelompok manusia, atau golongan-golongan manusia. Yang kedua, kalau disebutkan ummat berarti sifat-sifat yang menghadirkan sinergi, persatuan, dan sharing kebaikan. Berbagi kebaikan. Jelas ya? Sudah? ada juga sebetulnya kata baik yang dilekatkan kepada keadaan yang buruk untuk sindiran sifatnya. Sindiran. Misal, umat jahiliyah. Pernah dengar istilah itu? Sebetulnya kata umat tidak dilekatkan pada yang buruk. Cuman kalau dilekatkan pada sesuatu yang buruk, ini menunjukkan sindiran yang seharusnya tidak terjadi. Umat jahiliyah, kenapa sih kalian kumpul-kumpul kok merencanakan yang buruk? Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya kumpul kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Kalau Anda nanti umrah atau haji, insya Allah saya berdoa mudah-mudahan disegerakan. Ini Zam-Zam, Grand Zam-Zam. Yang ini Safwa. Yang geser ke sini sedikit ada jeda, ini Hotel Hilton. Hotel Hilton ini dulunya kediaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau Anda masuk ke atas, tingkat duanya ada Muthaf, ada Museum. Di sini sekarang dijual sajadah yang kecil-kecil dari Turki itu. Anda masuk ke depan sini, di depannya. Di sini begitu ke depan, ini ada toilet ke sini. Dan ada kipas yang pertama, kipas angin yang pakai air. Satu lagi di sini kipas angin kedua. Nah, kipas angin kedua ini dulu Parlemen Quraisy di sini. Parlemen Quraisy, mereka rapat di sini nih. Ya, kumpul bahas masalah kehidupan jahiliyah, termasuk ketika datang Nabi, bagaimana tadinya asalnya diplomasi supaya mengajak Nabi, diberikan kedudukan supaya bisa kembali kepada kepercayaan semula. Di sini mereka merencanakan sampai pembunuhan terhadap Nabi. Banyak tempat, Bu, Pak, di sekitaran ini. Yang saya sarankan kalau Anda sedang umrah dan haji, daripada banyak mengerjakan yang tidak tepat jalan sana-sini, ini sekitaran ini banyak tempat yang bisa menguatkan iman. Misal Anda ke sini, jalan-jalan teman-teman sekalian, ini sini ada burung-burung, di Jabal Qubais. Jabal Qubais ini tempat, ini bukit, ya diduga sebagai bukit simbol kekuasaan dari sejak zaman jahiliyah. Di orang-orang yang punya kuasa akan menempatkan tempat di sini, termasuk istana raja sekarang ada di sini. Ya. Kemudian Anda geser sedikit ke sini, kalau ke sini geser, masuk ke arah sini, di sini ada pos security, satu orang jaga, warnanya coklat, polisinya, CCTV-nya ngadep ke sini. Kemudian di sini ada pintu 26, pintu 27, ini babun Nabi, dari sini ke sini ada 35 kipas angin. Kemudian ke sini ada babus salam, tarik ke sini ada tempat lahirnya Nabi, Nabi dilahirkan di sini. Geser ke sini, ini ada terminal, ya, ke sini Mahbas al-Jin, ke sini ke arah Gua Hira. Kemudian ke sini ada bukit. Satu bukit ini panjangnya sekitar 500 meter. Bukit ini adalah dulu tempat, kalau kita tempat penyimpanan logistik barang-barang dagangannya Sayyidah Khadijah. Di saking kayanya, itu punya tempat gudang barangnya segini nih. Yang dulu diniagakan, termasuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian Nabi setelah menikah dengan ini, dengan Sayyidah Khadijah tinggalnya di sini. Sekarang di sini, jeda sedikit. Ke sini pintu Marwah, di sini ada toilet. Ya. Kemudian ini pintu-pintu untuk sa'i. Ini Marwah, ini Safa. Masuk dari sini, ini sunnahnya. Kalau renovasinya sudah selesai. Kalau Anda masuk dari sini, langsung nanti keluarnya di Hajar Aswad. Tawafnya dari sini. Begitu masuk sini, Bukit Safa, ini tempat pertama kali Nabi mengadakan ta'lim. Di rumah Arqam bin Abi Arqam. Anak muda usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17. Masuk Islam, mewakafkan rumahnya, dipakai ta'lim. Murid Nabi dulu ada 40 orang, ini yang pertama. Dikenal dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Di sini masuknya. Tempat ke sini, ini ada tiang listrik, besar di sini masih ada. Yang kecil sudah enggak ada. Ini rumahnya, di sini Abu Jahal. Ya, pada saat itu. Ada banyak hal yang bisa dikisahkan. Di sini ada, masuk, ini ada burung-burung di sini. Biasa dikasih makanan. Di kalau nanti Anda lewat sini, burung-burung yang jualan jagung-jagung, yang kasih makanan di sini. Saya pernah ditanya, tiba-tiba datang burung gereja. Ya, salah satu datang jamaah nanya pada saya, Ustaz, kenapa ada burung gereja di Mekah? Saya bilang, itu mu'alaf. Ya, kadang-kadang pertanyaan yang tidak penting tuh ya. Nah, ada aja. Ya, kisahkan lagi itu. Tapi teman-teman kembalikan. Jadi umat kalau disebutkan berarti golongan, kelompok, kemudian kecenderungan untuk bersinergi, kecenderungan untuk bersatu dan sharing kebaikan. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kalimat umat dilekatkan pada sifat yang tidak baik untuk memberikan kecaman di situ. Harusnya begini, kenapa kamu jadi begitu? Ya, jadi kalau kemudian, mohon maaf, kalimat ini baik. Umat Islam punya nilai keislaman, harusnya punya nilai persatuan, harusnya bersinergi, harusnya mohon maaf sharing kebaikan, harusnya mohon maaf ada persatuan nilai-nilai keutamaan di situ. Jadi kalau nanti ada yang menyebut umat Islam, tapi tiba-tiba pecah, tiba-tiba saling mencela, tiba-tiba gak jauh beda dengan umat jahiliyah dulu, ini yang jadi tanda tanya besar. Kenapa? Kok masih melekatkan kalimat umat Islam, tapi nilai-nilai pada umat ini tidak melekat di dalamnya? Itulah yang sekarang coba kita obati, tanda tanya ini kita perjelas sehingga selesai pertanyaan-pertanyaan itu, dan kita siapkan diri kita untuk mewujudkan nilai umat yang sesungguhnya. Maka dijadikanlah kemudian awal katanya dengan persatuan, sehingga yang berkelompok-kelompok bisa kita satukan, nilai-nilai sinergi bisa kita hadirkan. Pertanyaannya, seperti apa Al-Quran dan Sunnah membimbing kita untuk menyatukan nilai-nilai kebaikan itu? Itulah inti bahasan kita. Selesai mukaddimahnya. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai. Bismillah. Sudah siap? Ahmad, boleh dibantu? Masya Allah. Ahmad ini istiqomah ya. Nah, nanti setelah menikah istiqomah. Jazakallahu khair. Insyaallah saya masih, ternyata masih ada stok buku, dan insyaallah nanti kita stimulasikan lagi ya. Ada sekitar beberapa buku yang, siapa yang dari jauh hari ini datang? Dari mana? Wah, enak, masyaallah ini Delan. Masyaallah. Pakai apa Ibu ke sini? Pakai pesawat, baik, luar biasa. Semoga Allah muliakan Ibu ya. Mana Mas Irfan? Mas Irfan, baik. Berapa orang dari Den Haag, Bu? Dua orang. Nanti minta buku dua ya. Baik. Ada yang lebih jauh lagi dari Den Haag? Dari? Alhamdulillah, Bu. Masya Allah. Luar biasa, Ibu. Luar biasa ya. Tiga hari berapa pahalanya, Ibu ya? Baik, semoga Allah berikan pahala buat Ibu ya. Insyaallah. Mas, buat Ibu satu ya, jadi tiga. Baik. Tahan sebentar. Ya. Ada lagi yang lebih jauh? Oh, baik. Masih jauhan saya dengan Pak Roy dan Pak Kikik, kita dari Indonesia ke sini. Baik, alhamdulillah. Kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu. Baik, bismillah. Saya turunkan ayatnya dulu. Satu. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 103. Ini ditafsirkan sebagai pegangan di Quran surah kedua ayat 185. Kalau ini benar dijadikan pedoman, maka lahirlah kemudian tunjuk lurus di Quran surah 17. Kita ambil ayat 8 sampai dengan ayat 9-nya. Saya harus santumkan penegasan ancamannya dulu supaya kita betul-betul sadar dan kuat. Setelah itu, prakteknya diturunkanlah kemudian seorang rasul untuk memberi petunjuk, Quran surah kedua ayat 151. Rasul itu diberikan teladan, Quran surah ke-33 ayat 21. Setelah itu diminta kita mengikutinya, Quran surah ketiga ayat 31. Setelah itu terjadi, maka ada yang sangat luar biasa. Berubah status yang buruk menjadi Quran surah ketiga ayat 110, diangkat jadi umat yang terbaik. Tahan. Dari sini muncul nanti karakter apa yang disebut dengan manhaj. Manhaj nanti akan turun menjadi nilai-nilai fikih. Nanti saya turunkan dan saya kisahkan satu-satu. Saya berikan kotak. Satu, dua, tiga, empat. Nanti saya tuliskan. Nanti kita turunkan. Dari sini nanti kita masuk ke persoalan fikih dulu. Satu, fikih. Kita ambil contohnya nanti ini terkait dengan satu ibadah dulu. Ini unsur yang kadang-kadang, maaf ya, sangat ironis dan tidak lucu. Tidak lucu, luar biasa ya. Sumber perpecahan biasanya itu materi, urusan dunia ya. Maaf, perkara-perkara kedudukan, perkara-perkara harta benda, perkara-perkara pasangan hidup. Tapi yang paling ironis adalah ada bagian dari fikih ibadah justru yang jadi sumber keributan. Bagaimana solusinya? Nanti kita turunkan. Kemudian muamalah. Ya. Kemarin sudah kita bahas sebagian hadisnya. Yang masih ingat di Abu Daud, nomor hadis 4297. Masih ingat tentang apa namanya? Boleh angkat tangan? Ah, sudah, terlampau lama kalau dibuka buku tentang wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya. Terlalu cinta dengan dunia sehingga abai dengan kematian. Baik. Ini yang terakhir nanti terkait dengan akhlak. Ini yang sulit ditemukan kekinian. Ibadahnya bagus, sholatnya luar biasa, tapi akhlaknya ini yang kemudian tidak sejalan dengan tuntunan ibadahnya. Baik, ayo kita mulai. Saya punya waktu 1 jam untuk menerangkan ini. Selebihnya nanti kita bisa bahas beberapa persoalan yang teman-teman telah sampaikan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 103. Paling kanan agak sedikit ke atas. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatulah kalian. Was. Berpegang teguh, teguh itu kuat. Berpegang teguh, kuat itu bahasa kiasan. Ingat ya? Kalau dalam bahasa Arab itu di ilmu balaghah, kadang-kadang ada kinayah menyebutkan satu bahasa yang dimaksud bukan itunya, tapi makna lain dibalik penyebutan maknanya. Bukan teksnya, tapi konteksnya. Sama ketika saya kemarin bahas Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Allah menyampaikan akan memberikan ujian-ujian kehidupan. Di antaranya, maaf, ada yang gelisah, ada yang kemudian kehilangan harta, ada yang kemudian kehilangan nyawa, ada yang sakit sampai meninggal, terakhir wathamarat, diartikan buah-buahan. Saya kemarin bahas, maksudnya bukan buah-buahan, tapi itu kata kiasan. Karena cenderung orang yang mengambil buah itu, nanam dulu bijinya, tumbuh dia rawat dulu. Begitu kemudian tumbuh, buahnya keluar, sudah matang diambil orang. Besok mau panen, tiba-tiba malam diserobot orang. Kalau ditanamkan kekinian, ada orang sudah nanamkan modalnya, ikut tendernya, dinilai dia berhasil, tiba-tiba saat akan dieksekusi, proyeknya diserobot oleh orang lain. Dan seterusnya. Nah, terkait dengan hal ini, kita turunkan wa'tasimu bihablillah. Ayat ini ingin mengatakan, ayo bersatu, berpegang teguh, kuat. Kuat itu lambang persatuan. Berpegang teguh, sesuatu yang teguh itu kekuatan. Ya, seakan-akan Quran ini katakan, ayo pegang teguh persatuan. Dari mana taunya kalau wa'tasimu itu terkait dengan persatuan? Teruskan ayatnya, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Jadi langsung dimunculkan lawannya, dalam bahasa Arab disebut tadad, ilmu balaghah. Jadi kata Quran, bersatu dengan menggunakan kata kiasan yang indah, wa'tasimu, wa'tasimu. Artikan jaga kuat persatuan, bukan hanya bersatu. Kuatkan persatuan, itu yang bagus. Kuatkan. Ini saya tahan di sini, saya kurungi. Dari mana Ustadz mengartikan wa'tasimu dengan kekuatan untuk bersatu? Karena kata ini tiba-tiba dilawankan dengan kalimat jangan berpecah. Apa lawan perpecahan? Satuan. Jangan berpecah. Jangan pecah. Tahan. Bersatulah kalian, jangan berpecah. Yang paling menarik ada dua hal di sini. Pertama, Allah memberikan tersirat sesuatu yang sangat penting, bagaimana tips paling cepat supaya tidak berpecah. Dan yang kedua, memberikan pedoman. Ini, ikuti pedoman ini, dengan mengikuti itu kamu tidak akan berpecah dalam kehidupan. Tips pertama, dari kata wa'tasimu, seakar dengan kata osmatun, dari kata asama. Dari sini muncul kemudian istilah ma'sum. Sesuatu yang terjaga dari kesalahan. Hal yang kotor. Terjaga dari segala yang kotor. Yang tidak baik. Nabi sifatnya ma'sum. Karena Nabi dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala hal yang kotor, yang tidak baik. Makanya ketika ada sifat kemanusiaannya mendorong misalnya pada hal yang kurang baik, maka segera kemudian Allah berikan penjagaannya. Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi paling ganteng di muka bumi, yang bahkan sebagian perempuan mengatakan ini sih bukan manusia, ini malaikat. Ya? Quran misalnya surah ke-12, dari ayat 29 sampai dengan 31-nya. Ketika Nabi Yusuf lewat, tiba-tiba para sosialita itu yang sedang ngobrol-ngobrol, megang kemudian, ya megang pisau, ya kemudian disimpan buah, tiba-tiba ketika akan memotong buahnya, tak sengaja teriris bagian tangannya. Ya, begitu melihat saking gantengnya, luar biasa. Mereka mengatakan, ma hadza basyara. Ini sih bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini seseorang malaikat yang menyamar jadi manusia datang ke bumi. Saking gantengnya, luar biasa. Nabi, Rasul, ganteng. Dan tidak sombong. Ganteng-ganteng, Nabi. Manusia sekarang, ganteng-ganteng, serigala. Itu yang repot tuh. Dan pamer lagi, ya itu yang repot. Nah, tapi menariknya, lihat baik-baik, ketika itu terjadi, ada sesuatu yang penting berduaan dengan istri seorang pembesar, awas hati-hati, setelah itu terjadilah kemudian godaan setan, Nabi juga digoda, tapi yang paling menarik, walaqad hammat bih, wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ada ketertarikan dari istri pembesar itu, baik, saya tidak sebutkan nama, karena di Quran tidak disebutkan namanya, cuma Imra'atul Aziz. Quran itu luar biasa, Pak. Bu, indah sekali. Ajaran akhlak itu luhur sekali. Sekalipun ada orang-orang yang berbuat zalim tingkat tinggi, itu namanya hampir enggak pernah disebutkan di Quran. Selalu inisialnya. Selalu inisial atau gelar. Firaun bukan nama asli. Bukan, itu gelar di Raja Mesir, Faraoh. Ya? Silakan cek, Abu Lahab bukan nama asli. Disebutkan Abu Lahabnya. Baik, silakan. Itu luar biasa, ingin memberikan gambaran bahwa kalau ada orang berbuat salah, jangan Anda kemudian perbesar jelek-jelekan masalah namanya. Karena yang salah bukan namanya, yang salah perbuatannya. Dikhawatirkan nanti ada nama yang serupa, tidak melakukan perbuatan yang sama. Makanya jangan pernah mencela nama pada satu perbuatan yang keliru. Apalagi kalau Anda ingin meluruskan, tiba-tiba Anda jelek-jelekan namanya. Anda ini ingin merubah perbuatan orang atau ingin mengecilkan orang? Itu pahami, itu sangat luar biasa. Dan Anda hanya temukan itu di Quran. Indah kalimatnya. Dia disebutkan si fulan, si fulan, si fulan. Tapi memberikan gambaran pada kita perbuatannya. Kata Allah nih, perbuatan Fir'aun buruk sekali. Perbuatannya. Quran surah kedua ayat 49. Paling kiri sebelah atas. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian, umatnya Musa, dari kekejaman. Ya, kolega-kolega Fir'aun. Disebutkan bukan namanya, tapi Fir'aunnya. Ya, tokoh jabatannya. Ingin memberikan isyarat, kadang-kadang jabatan kalau tidak digunakan dengan baik, bisa menyebabkan kezoliman dalam kehidupan. Ya, hati-hati yang punya kedudukan. Jangan pengen ikutin Fir'aun, jangan bersaing, Anda gak akan menang. Ya, awas, apa pekerjaannya? Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya, awas, hati-hati, dia hobi menyembelih orang, dan membuat perempuan itu biasa hidup. Saya kalau bahas terlampau panjang, kita kembalikan ke sini. Jadi teman-teman sekalian, kita alihkan ke sini. Pertama, Nabi Rasul, Nabi Yusuf ketika ada godaan tadi dari pembesar, istri pembesar, apa yang terjadi? Dijaga oleh Allah karena punya sifat maksum. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Ditampakkan dalam hatinya bimbingan oleh Allah. Jauhi ini, hindari, ini tidak baik. Ini tidak baik, tinggalkan. Jadi setiap Nabi Rasul karena orang-orang terpilih, keistimewaannya dijaga oleh Allah sehingga tidak nampak sifat dan sikap kotor dalam dirinya. Pernah Anda mendengar Nabi Muhammad melakukan perbuatan tercela? Tidak. Sifat-sifat yang buruk mustahil karena punya sifat ma'sum. Nah, sifat ma'sum ini sifatnya. Kata dasarnya, asama. Kalau Anda ingin berusaha menjaga diri, sekalipun Anda bukan Nabi, bukan Rasul, tapi Anda ingin menjaga diri supaya menjauh dari perbuatan kotor yang tidak baik, maka tambahkan hamzah di depannya, kemudian tak sebelum akhirnya. Ya, i'tasama, i'tasimu. Disebut dengan mu'tasim. Kata perintahnya wa'tasim. Kalau banyak disebut wa'tasimu, seakan-akan Allah ingin sampaikan, hati-hati, hal yang menyebabkan seseorang terpecah belah itu bukan karena tidak bersatu, tapi munculnya sifat-sifat dan sikap-sikap yang kotor. Itulah benih-benih perpecahan. Sifat dan sikap yang kotor. Awal-awal bangun masjid, semangat semua. Masjidnya sudah jadi, pada ribut, gitu kan? Kenapa? Karena tidak satu visi lagi. Sebagian sudah menginginkan sesuatu yang kadang-kadang tidak disepakati oleh keseluruhannya. Awal-awal jadi teman, ketika karir mulai ada perlombaan, mulai tidak sehat. Sifat kotor yang membuat pertemanan itu menjadi terpecah. Bukan karena nggak bisa berteman. Tadinya sama-sama jalan bareng, tapi tiba-tiba hal yang ditaksir sama-sama. Begitu yang lamar keduluan, wah jadi tidak SMS-an lagi, WhatsApp tidak dibalas, dan sebagainya. Sudah agak lama, baru sadar. Dan seterusnya. Teruskan. Jadi, mohon maaf, hal yang mengganggu persatuan itu salah satunya, mohon diisyaratkan oleh Al-Quran, adalah ketidakmampuan mengendalikan sifat-sifat yang kotor dalam kehidupan. Yang tidak baik. Kalau semua orang bisa mengendalikan sifat-sifat yang tidak baik ya, bisa mengontrol sifat buruknya, menghindarkan yang kotornya, maka Anda tinggal dimanapun, hidup dengan siapapun, akan mudah bersinergi tadi, mudah untuk sharing ide, mudah untuk membangun kemaslahatan di bumi. Dengan siapapun Anda, silakan. Anda kalau punya sifat yang baik, niatnya baik, kata-katanya baik, idenya baik, Anda tinggal dimanapun, di Hamburg, di Berlin, di Netherlands tadi, di Denmark, dan sebagainya, Anda akan mudah diterima. Sederhana sebetulnya. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang keislaman, ya seharusnya yang seperti itu nggak dibahas lagi. Karena